بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ayyuhat talabah hafidhuni wa hafidhukumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ilmu, di mana kita masih pada pasal yang menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang harus ditinggalkan oleh para penuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu kita terhenti pada poin yang menerangkan tentang su'udzon, buruk sangka, yang hendaknya seorang penuntut ilmu jauh daripada sifat buruk sangka. Tidak boleh seorang penuntut ilmu dan selainnya untuk berburuk sangka kepada seorang yang zahirnya itu al-adalah, jujur, amanah, bermuamalah, berinteraksi yang baik. Itu tidak boleh seorang untuk berburuk sangka kepadanya. Adapun kepada seorang yang zahirnya tidak memiliki sifat al-adalah, maka tidak berdosa ketika pada dirimu itu berburuk sangka kepadanya. Tidak berdosa. Karena secara lahiriah, secara zahirnya itu nampak dia bukan seorang yang adalah. Artinya buruk sangka ini, ya, diterangkan bahwa tidak semua yang namanya berburuk sangka itu keliru atau berdosa. Tidak. Ada di sana prasangka atau sebagian daripada prasangka yang ketika seorang itu berprasangka kepada orang lain dengan prasangka yang buruk, dia tidak berdosa. Kemudian kata Syekh selanjutnya dalam ucapan beliau, qala al-muallifu rahimahullah, lakin ma'a dzalika, tetapi bersamaan dengan itu, anta tahaqqaqa hatta yazula ma fi nafsik min hadzal wahmi. Kamu harus mengecek, memastikan sampai hilang pada dirimu dari prasangka ini. Ini kewajiban yang seyogianya dilakukan oleh seseorang. Benar atau tidak? Contohnya sudah kita sebutkan kemarin. Misal ada seorang yang senangnya itu hutang. Tidak pernah bayar dia kalau hutang. Dan dia bertujuan memang tidak bayar dia kalau hutang. Apalagi yang dihutangi orang-orang yang kaya. Orang yang kaya sing gampangan. Angger diutangi kepenakan, cepat kelalen. Muamalahnya seperti itu, tidak adalah. Maka ketika dia ingin hutang kepada kita, kok muncul dalam diri kita, oh ini, orang yang suka ngutang tapi tidak pernah bayar. Kita prasangka buruk dengan orang ini. Maka tidak berdosa. Tapi wajib kamu mengeceknya. Memastikan, benar enggak ini? Ya enggak apa-apa. Misalnya dia mau minjam 5 juta, nah, saya ada 500 ribu sudah. Tuh. 500 ribu mau. Ya. Mikirnya ini sudah apa-apa, enggak diserutang juga ini. Coba. Nah. Jadi mengecek. Lianna ba'dhan nas qad yusi'u dhon bi syakhsin. Karena sebagian manusia terkadang berburuk sangka dengan seseorang bina'an 'ala wahmin kadzib la haqiqata lahu. Dia bangun di atas prasangka yang dusta, yang tidak ada hakikatnya. Nah, ini salah. Sebatas informasi yang tidak pernah ada hakikatnya. Ini keliru ketika seorang itu berburuk sangka kepadanya. Kecuali benar, kamu sudah memastikan. Coba, kalau seperti ini mau enggak? Fal wajibu idza asa'ta dhanna bi syakhsin. Maka yang wajib ketika seorang itu berburuk sangka dengan orang lain, sawa'un min talabatil ilmi au ghairihim, sama saja apakah dia dari kalangan para penuntut ilmu atau selainnya. Al wajibu an tanzura hal hunaka qara'in wadhihah. Maka yang wajib adalah kamu melihat apakah di sana ada tanda-tanda yang jelas. Tasughulaka su'adh-dhanni, yang akan mengantarmu untuk kamu berburuk sangka dengannya. Fala ba's. Maka tidak mengapa. Tapi ini jangan salah paham ya. Oh, berarti ini anjuran untuk berburuk sangka. Bukan. Ini membahas mbok nanti ada namanya manusia. Mbok nanti ada seorang yang menyangka, oh ini saya tahu ini orang ini muamalahnya enggak baik. Terbesit di situ. Kemudian dia berburuk sangka dengannya. Ini orang ini enggak baik muamalahnya. Sehingga dia berburuk sangka dengan saudaranya. Dia tidak dosa, begitu. Dia tidak berdosa. Fala haraja wala ba'sa fihi. Naam. Syukur alhamdulillah. Ya. Kamu tetap ihsanudzon. Kamu tetap berbaik sangka kepadanya. Itu masya Allah. Tidak, saya berbaik sangka aja. Khair, tidak apa-apa. Nah. Cuman yang menjadi kewajiban bagi seorang ketika dia berburuk sangka adalah mengecek. Memastikan benar tidak sangkaan saya terhadap si fulan. Wa amma idza kana mujarradu awhamin. Adapun apabila hanya sebatas sangkaan dugaan saja, fa innahu la yahillu laka an tusi'adh-dhann bi muslimin dhahiruhul 'adalah. Maka sesungguhnya tidak halal bagimu untuk berburuk sangka dengan seorang muslim yang secara zahirnya adalah orang yang adalah. Adalah itu yang mencakup jujur, amanah, bermuamalah-muamalah yang baik. Misalnya gini contoh. Ada orang sukanya itu nikah cerai. Paling sebulan itu cerai itu dia. Sebulan nanti cerai lagi. Nikah lagi, naikin anak orang, nanti cerai lagi. Nikah lagi, cerai lagi. Udah dikenal sebagai seorang yang nikah cerai, begitu. Ah, nikah sama dia paling cuma 2 bulan, paling cuma 3 bulan, itu sudah masyhur. Nah, kenapa sih? Ya enggak tahu, ada aja masalahnya. Tapi itulah realita yang ada misalnya. Terus datang orang ini. Sama seorang. Anda punya putri? Punya. Saya mau nikah. Saya mau nikahin putri Anda. Boleh enggak? Wah. Kan mikir dia. Lawong yang enggak apa-apa aja tuh mesti ditanya. Kamu dari mana? Kamu siapa? Kan begitu kan? Kita enggak pernah ada enggak pernah tahu ini. Kamu siapa? Kamu dari mana? Asal-usulnya di mana? Seterusnya. Dia pun mungkin kadang enggak mencukupkan itu. Tanya kepada orang lain. Si Fulan datang ke rumah. Menanyakan putri saya. Tak, begini, begini, begini. Gimana sih si Fulan itu? Si Fulan itu saya mau bicara enggak tegel. Gimana nih enggak tegel? Ya pokoknya terserah antum. Antum yang punya putri, antum yang punya hak dan pemenang. Enggak, saya pengen tahu aja. Siap ini dengar, barangkali kita juga keliru ini. Dia itu suka nikah cerai. Sudah 7 kali dia nikah cerai terus. Paling cuma 2-3 kali, 2-3 kali. Nikah cerai, nikah cerai. Jadi 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya malah bagus itu, insya Allah dengan anak saya ya enggak akan cerai, insya Allah. Gitu ya. Ya ngono, enggak apa-apa. Ini seandainya terus ada terbesit dalam hati seorang. Wah, ini nanti kalau sama anakku ya bisa yang ke-8 ini. Apalagi anakku ini masih ingusan. Aduh, makan aja masih disuapin. Bangun aja masih dibangunin, ya kan? Apalagi nanti kalau punya keluarga. Gimana ini ya? Kemudian musuh, madam-madam. Muncul pada dirinya, pada sangkaannya itu enggak baik sama orang ini. Mohon maaf. Saya alasan. Enggak intinya. Ya sudah. Sah-sah saja, enggak apa-apa. Karena dia mempelajari. Nah, evondene, uyo saya terima. Insya Allah tidak masalah. Nanti yang nyuapin begini. Nanti yang bangunin dia. Pokoknya bla bla bla. Ya enggak apa-apa, silakan. Ternyata benar. Baru 2-3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, apa boleh buat untuk terjadi. Ngapain juga disesali. Disesali paling cuma sekali dua kali dah. Selebihnya, mikir ke depan. Mana masa depannya lebih baik. Gitu aja. Yang berlalu, biarlah berlalu. Nah, ini contoh. Nah, terkadang dalam pribadi seseorang, dalam sangkaan seseorang itu terjadi buruk sangka. Lihat. Dalam bab apa dia berburuk sangka? Apakah orang yang diburuk sangkai adalah orang yang zahiruhul adalah atau bukan? Kalau yang adalah, maka kamu haram, tidak halal bagimu. Adapun kalau yang tidak adalah, maka tidak ada dosa. Tapi bukan sebagai hasungan untuk kamu itu berburuk sangka. Paham ya? Karena terkadang seorang itu aneh. Harus ditegaskan. Tegas, gamblang, dan jelas. Harus ini. Banyak sekali fatwa-fatwa atau sebagian fatwa-fatwa yang dipelintir-pelintir. Apalagi bagi orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan. Misal ini. Para ulama berselisih tentang hukum gambar makhluk bernyawa, apakah itu berbentuk foto atau video, dalam rangka untuk ta'lim, untuk pengajaran, apa hukumnya? Nah, ini berselisih para ulama. Boleh dengan menggunakan syarat-syarat. 1, aman dari fitnah. 2, tidak ada pelanggaran syariat. 3, dan seterusnya. Ingat pertanyaannya ini untuk taklim. Lah dipahami. Itu kan ada yang boleh kan. Sehingga dia bergampang-gampangan dalam bab foto atau gambar makhluk bernyawa. Lagi makan pukis. Wah ini lihat. Saya sedang makan pukis. Yo, acting apa. nanti sedang lamaran misalkan. Dilihat ini wanitanya pakai cadar, dianya pakai seakan-akan udah gagah banget sih. Ini. Nah, nanti plesir mengendi, nah posting lagi. Kalau yang seperti itu ya haram hukumnya. Itu bukan untuk taklim kan? Bukan kan? Cuma kamu berpose beracting, ya bukan itu, enggak ada permasalahan. Itu bukan perselisihan namanya. Jangan membawa perkara itu sebagai perselisihan. Yang diperselisihkan adalah yang untuk pengajaran. Misalnya, misal ini untuk pengajaran, tata cara membandikan jenazah sesuai sunnah. Bagaimana? Kalau memang itu harus dengan menggunakan foto, video. Harus itu. Enggak ada yang lain kecuali melihatnya itu harus begitu. Nah, laki-laki misalkan. Wanitanya juga enggak ada yang bisa ngajarin. Kecuali cuma laki-laki tok satu. Nah, itu yang bisa. Nah, itu baru dibahas. Bukan yang kayak Anda pahami. Sehingga Anda selalu bergampang-gampangan dalam bab foto menukil fatwa ulama, tapi bukan pada tempatnya. Oh, terus mulai dia. Untuk masuk televisi. Masuk YouTube. Kalau sudah seperti itu, ya sudah. Biasanya terbawa. Terbawa arus, kemudian dia susah untuk keluar darinya. Salah memahami. Ujungnya itu salah dalam bab memahami. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadzan. Dalam suratul Hujurat, ayat yang ke-12. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak dari adzan, dari prasangka. Lam yaqul kana dzan. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dzan secara utuh, tidak. Tapi ada min. Kalimat min. Di mana kalimat min ini satu di antara maknanya adalah ba'dun, ba'd, sebagian. Nah, sebagian itu boleh begitu. Berarti ada sebagian dzan yang dipakai, ada. Banyak dari prasangka itu dilarang. Tapi sebagian prasangka itu boleh digunakan. Boleh dipakai dan tidak melanggar syariat. Nah. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lil mu'minina. Gimana ayatnya itu? 30-31. Gimana ya? Qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Itu satunya. Yang lil mu'minin. Gimana? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ada min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan an yaghuddu, untuk menundukkan pandangan mereka. Di situ disebutkan pakai min. Jadi enggak semua pandangan itu dilarang. Ada yang boleh memandang, ada yang boleh. Loh, kapan itu ketika memandang boleh? Ketika melihat wanita yang akan dinikahinya. Itu boleh. Bahasa trennya nazor lah. Wih, bahasanya itu. Bukan bojo ya? Iya. Wis nazor apa urung? Nazor itu artinya melihat. Kalau gak boleh berarti nazor itu gak boleh. Tapi itu boleh. Untuk mengundang lebih kamu untuk meyakinkan. Begitu. Itu boleh. Sehingga yang dilarang itu semua. Tidak semua. Artinya tidak semua pandangan itu dilarang. Ada di sana pandangan yang boleh. Kapan? Yaitu ketika kamu akan nazar untuk menikah. Atau ketika kamu melihat wanita-wanita yang itu adalah mahram dirimu. Tidak apa-apa, itu halal. Kamu melihat ibumu, kamu melihat adikmu, kamu melihat kakakmu. Boleh. Nah, juga sebaliknya kepada para wanita. Sama. Jadi enggak semua pandangan itu dilarang. Sama juga ini. Jelas ya? Ini fungsi daripada min. Kalimat min. Itu sebagian. Li'anna ba'dadh-dhununi laha aslun walaha mubarrirun. Karena sebagian prasangka, dugaan itu memiliki asal. Memiliki pokok. Dan bisa diterima. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Walaisa kullu dhon. Dan tidak semua prasangka. Tapi sebagian prasangka itu dosa. Tidak semua prasangka itu dosa, anda. فَظَنُّ الَّذِي يَحْسُلُ فِيهِ الْعُدْوَانِ عَلَى الْغَيْرِ لَا شَكَ أَنَّهُ إِثْمٌ. Maka prasangka yang menjadikan padanya untuk bermusuhan dengan orang lain, maka tidak diragukan lagi bahwasanya itu berdosa. وَكَذَلِكَ الظَّنُّ الَّذِي لَا مُسْتَنَدَ لَهُ. Demikian juga ketika prasangka yang tidak ada sandarannya. Cuma menyangka-nyangka saja. Wa may dzakana lahu mustanadun fala ba's an tadhunna dhanna sayyi'a bihasabil qara'ini wal adillah. Adapun apabila dia memiliki sandaran, maka tidak mengapa berburuk sangka sesuai dengan tanda-tanda dan bukti yang ada. Ah, si fulan itu suka utang enggak bayar dia. Sehingga utang sama saya larang, enggak boleh. Saya aja kalau bisa ngutangin sini. Nah, kok malah ada orang kayak gitu utang sama kita. Mohon maaf. Nanti enggak bayar malah. Atau apa sajalah contoh-contohnya. Jelas ya? Lidzalika yanbaghi lil insani an yanzila nafsahu manzilataha. Oleh karena itu, seyogianya seorang untuk menempatkan dirinya pada tempatnya. Wa alla yudannisaha bil aqdhar, dan jangan menodainya dengan kotoran-kotoran. Wa an yuhadzir hadhihi al akhta mimma taqaddam. Dan untuk berhati-hati dari kesalahan-kesalahan seperti ini, dari apa yang telah berlalu. Lianna talibal ilmi syarrafahu Allah bil ilmi wa ja'alahu uswatan wa qudwah. Karena seorang penuntut ilmu yang Allah muliakan dengan ilmunya, kemudian ia juga menjadi uswah, menjadi suri tauladan, menjadi panutan. Ini penuntut ilmu. Allah muliakan dia dengan ilmunya. Dia menjadi suri teladan yang baik. Sehingga ketika seorang belajar ilmu yang serius dalam belajar. Karena mereka-mereka rela untuk berkorban. Ya. Meninggalkan kesenangan-kesenangannya. Di mana kebanyakan para pemuda, para selain penuntut ilmu, itu mencari dan menjadi tujuan utamanya. Penuntut ilmu tidak. Mereka rela begadang malam untuk murojaah ilmu, untuk sholat malam. Mereka rela juga tidak di luar sana. Untuk di dalam mempelajari ilmu agama. Ini pengorbanan. Pengorbanan yang luar biasa bagi para penuntut ilmu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka. Naam. Hatta anna Allah radda umuran nas indal ishkali ilal ulama. Sampai Allah azza wa jalla mengembalikan urusan manusia ketika terjadi problematika kepada para ulama, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikr, kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Wa qala ta'ala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila datang satu perkara kepada mereka berupa keamanan atau kekhawatiran, mereka langsung menyebarkannya di tengah-tengah manusia, langsung memviralkannya, padahal belum tahu apa akibatnya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, maka seandainya mereka mengembalikan urusan itu, apakah berkaitan dengan keamanan, apakah itu berkaitan dengan sesuatu yang bisa mengkhawatirkan, mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada para ulil amri di antara mereka, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, tentu mereka akan mengambil istinbat, kesimpulan dari keadaan yang ada. Nah, jadi urusan itu akan kembali kepada mereka, para ulama. Falhasilu annaka ya talibal ilmi muhtaramun. Maka intinya, wahai kamu penuntut ilmu, kamu itu mulia. Fala tanzil binafsik ila sahati dhulli wadda'ah. Maka jangan kamu rendahkan dirimu. Jangan kamu letakkan dirimu kepada ya perkara yang bisa menghinakan dirimu sendiri. Bal kun kama yambaghi an takun. Bahkan menjadilah kamu sebagaimana seyogianya kamu menjadi seorang penuntut ilmu. Bedalah. Kalau dulu di Yaman ya, itu ya sebenarnya sih enggak di mana aja. Artinya kita menyaksikan satu perkara yang betul-betul jauh perbedaannya antara orang-orang yang baru kenal ngaji, ya baru belajar ilmu agama, dengan orang-orang yang sudah belajar ilmu agama. Itu perbedaannya sangat kita rasakan. Orang-orang Yaman kalau belum ngaji, belum lama belajar, itu masih sembarangan aja itu biasanya mereka. Sendalu tungguni dewek tingguni. Ngakunya punya sendiri itu. Hadza haqqi, ini punya saya. Padahal itu mereknya Eger. Eger itu orang tentang Yaman itu. Adanya sumber ini baru dibeli. Itu punya saya itu. Bukan, ini punya saya ini. Mereknya apa? Eger. Masa beli di mana? Beli di situ di Aden ada. Mana ada toko Eger di Aden itu? Ya begitu. Karena kalau udah ketemu orang begini, susah. Dia harus belajar dulu memang. Tapi kalau seorang yang sudah lama belajar, ya mengenal dakwah, belajar ilmu agama lama, dia akan tahu. Bahkan dia memuliakan sekali dengan orang-orang luar negeri. Orang-orang Indonesia itu sangat dimuliakan oleh mereka. Andalusiyun khairun nas katanya. Orang-orang Indonesia itu sebaik-baik manusia. Punya adab, punya akhlak. Mereka kalau kerja sama orang Indonesia, senang dia. Karena orang Indonesia itu rajin. Bahkan akhwatnya pun demikian. Senang. Tidak apa-apa kalau sama orang Indonesia, boleh dinikahi. Tapi kalau sama orang Somalia, tidak boleh. Sama Indonesia boleh. Karena rajin. Mau mencucikan baju istrinya, ya kan? Anaknya lahir yang ngumbai gelemnya poni gelem. Orang sana orang gelem. Koyok-koyok yang ada. Doa wis ora urus. Kau meriang yang anak kau balik mengaringunnya wong tuamu. Wah anak kau meriang. Orang kan gawe kau nang kene. Itu sana. Orang Indonesia meriang-meriang bojone ya di jamoni. Gawe kena wedang asem ya kan. Men mari ya. Nah, dan seterusnya. Mau mereka. Nah, ini akan terlihat sekali. Pakai ember juga sembarangan. Pakai, ya kalau pakai ditaruh di di tempatnya lagi lah, dipakai nggak tahu di tempatnya, nggak tahu di mana. Alhamdulillah kalau masih ada, cuma beda tempat aja, pindah tempat. Nah kalau sampai diaku-akuin, nah susah kan, beli lagi sampai-sampai ada sendal itu digembok, sendal swalo digembok itu. Sendal swalo kan gembok kan orang bakal pisah gitu. Soalnya ngerti warna gitu, mesti pisah. Paling baru 2 menit insya Allah itu pisah itu. Baru masuk ke ruangan nanti ada yang keluar pakai sendal sembarangan. Pisah itu sendal swalo. Jadi gembok. Wah, gimana orang? Aku jenggong ngeloronnya, usin aku ikonku karena gemboknya. Itu biasanya yang pakai itu orang-orang yang mohon maaf lah, baru-baru belajar itu. Kalau orang yang sudah belajar, enggak mereka. Mungkin jamon itu. Orang-orang yang sudah belajar, senior lah. Masya Allah, memuliakan sekali. Mungkin sering malah kita diajak makan. Andunusin, ta'al mana. Ternyata dia sudah ada acara. Makan apa misalkan. Oh ya, senang kan. Ini biasanya orang sudah terpelajar dia. Mengamalkan ilmunya lah, ternyata. Kalau ini belum ada sih. Jadi harus belajar dulu. Itu kelihatan sekali. Cara berpakaian, cara tidur, cara beribadahnya, cara bermuamalahnya, dan seterusnya. Nah, seorang penuntut ilmu, jadilah kamu sebagai seorang penuntut ilmu yang semestinya. Jangan hinakan dirimu, ya, dengan perkara-perkara yang bisa meruntuhkan kewibawaanmu seorang penuntut ilmu. Nah, berbahaya. Contohnya apa ini? Banyaklah. Seorang penuntut ilmu ketawanya itu lepas banget gitu loh. Enggak tahu di mana ini. Lagi daurung berjagoan itu ketawanya itu wah. Nah, itu jangan itu muruahnya itu jadi turun itu. Harganya bisa turun. Nah, ya biasalah. Soalnya nih banyak orang ini masalahnya. Kecuali ngerti calon rotok konang kamar. Nah, wih, doa. Ketona sedihnya gue orang apa. Wih, kono. Orang mau ngerti. Privasi lah, intern. Gak apa-apa. Dalanya kerame ini. Santri mana itu? Oh, santri sana. Sana maksudnya. Udah orang enek. Santri sana. Ini orang nana. Cukuran rambut itu juga bisa membuat seorang penuntut ilmu itu jatuh wibawanya, harga dirinya. Masya Allah si fulan itu jadi imam sholat rawatib misalnya. Hafalannya 30 juz sudah. Tapi ketika petsnya dibuka, kleweron dulu dawa banget tekan ngene. Orang itu akan iya kan? Ih gitu loh. Masa kayak gini jadi imam, terlalu kleweran itu. Jadi kalau dilepas petsnya itu gini-gini sama dia. Takut. Soalnya mau keleweran, mau konangan. Kudu di peci ini. Nah, sebelum dibuat peci ini, gue keleweran itu. Tuh. Ya. Itu beberapa hal-hal yang harus diwaspadai oleh para penuntut ilmu. Kita memasuki pasal yang berikutnya. Bab yang keempat. Bab yang keempat ini menerangkan tentang kitab-kitab para penuntut ilmu dan fatwa-fatwa seputar ilmu serta faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Pasal yang pertama tentang kitab-kitab para penuntut ilmu. Sebelum itu ya, seyogianya seorang penuntut ilmu juga memiliki kitab-kitab. Semangat untuk mengumpulkan kitab. Planning misalnya. Masya Allah ini. Masya Allah ini hebat ini. Sebulan dikasih uang jajan 250 ribu. Itu hebat sekali. Masya Allah. Syukur banget gue. Syukur banget. Itu. Harus itu. SPP sudah. Bayar makan sudah. Sudah. Pokoknya ini jajan 250 ribu sebulan. Wah, wis nikmat banget itu. Nikmat banget itu. Itu jangan dihabiskan. Tapi punya planning, punya ke depan. Setiap bulan saya harus nambah kitab. Cukup 50 ribu simpah nih kok. Sudah dikasih makan, dimakan, sudah bayar itu. Biasanya itu fenomena yang ada. Biasanya kalau kayak gitu tuh gengsi. Santri tuh makan di pondok gengsi. Lihat lauknya. Tanggung. Karena dia punya tabungan 250 ribu. Dia akan planning. Mau lihat apa misalnya. Boleh itu boleh, gak apa-apa. Halal boleh. Artinya itu, tapi sesekali lah. Sesekali gak apa-apa. Kalau itu akan diikuti terus, itu biasanya cuma pikirannya cuma itu tok gitu. Nanti siang makan pakai apa ya? Malam pakai apa ya? Pagi itu panganan tok ya izin anaknya nih. Berarti belah ya mungkin. Wah, sematu apa ya. Coba kalau kamu pikiran itu, kamu gunakan untuk menghafal kitab-kitab. Ya kan? Matan Al-Quranul Karim. Atau hadis-hadis Nabi SAW. Kan malah manfaat itu. Sehingga pikiranmu sudah. Pokoknya ini pikiran untuk Al-Quran Al-Hadis. Aqwalul Ulama. Mempelajari. Kitab-kitabnya para ulama. Sudah selesai. Adapun masalah makan apa itu. Di luar. Ini pokoknya. Nah. Itu problemnya biasanya begitu. Jadi sudah di planning. Kalau orangnya boros, biasanya utang di situ. Nyung utang di situ. Tak bayar bulan ngarep. Nah, insya Allah habis utang saya ini akan irit ini. Insya Allah. Apa iya? Laku ada duit bengutang. Apa mending kok duit? Gerb irit dari mana? Mau hemat dari mana? Itu pengalaman. Ayuh talabah. Dan itu realita. Itu wakil. Saya juga pernah mondok. Saya juga pernah jadi santri. Nang satu pulau sampai keluar pulau sampai keluar negeri. Artinya itu pengalaman. Jangan yang seperti itu dijadikan sebagai diikuti-ikuti terus begitu. Saya ada teman begitu. Saya utang ya, menyantum dulu. Insya Allah habis saya utang ini saya akan hemat. Saya tidak akan jajan lagi insya Allah. Dan utangnya, anak ini sekarang saya bayar bulan depan. Saya ketawa aja. Mau utang berapa antum? Ya berapa lah untuk beli makanan ini. Stop. Oh. Antum itu gak punya uang aja ngasih utang-utang. Lah apalagi kalau kamu punya uang. Lah kok ngomong mau hemat? Hemat dari mana kamu itu? Orang gak punya uang aja utang. Orang hemat kan berarti siap artinya. Adanya nasi dengan apa sayur kacang misalnya. Alhamdulillah bisa makan. Gak apa-apa bisa makan. Alhamdulillah. Adanya begitu. Kita juga dulu dihadapkan dengan begitu. Dengan makanan yang harus kita memilih. Kamu milih lapar apa milih makan. Cuma ini tok. Wes. Nah, kamu pilih lapar atau pilih yang seperti ini toh, seadanya, menu seadanya. Ya mending menu seadanya daripada kelaparan terus kan. Nah, itu bisa memanajemen untuk membeli kitab-kitab. Untuk mengumpulkan kitab-kitab. Sehingga tidak merasa berat. Coba kalau seandainya, sebagaimana tadi saya sebutkan. Ya, Masya Allah kalau orang tua, wali, ngedrop anaknya sebulan 250 per bulan. Hebat banget. Syukur banget kamu itu. Karena masih di sana orang-orang yang ngaji tok mondok-mondok di platok nang ramane. Kowe wani ngaji jenggot nang platok kowe pokoke. Boro-boro dikirimi duit 250.000, bisa ngaji itu aja alhamdulillah ya Allah. Senang banget, bunga banget. Gitu loh. Itu aja sudah senang banget, bunga banget gitu loh. Orang-orang begini lah apalagi kalau mendapatkan yang lain-lain gitu loh. Karena ujian yang dia hadapi itu berat. Saya bisa ngaji keluar dari rumah seperti ini, Mas. Gue boleh berjuang luar biasa soalnya ramane gede patok pokoknya sih ketemu gitu. Pengen batu jenggot juga gede ketok jenggotnya nang ngaring ramane. Lah apa orang langsa kan? Kasihan enggak sama santri dapat santri yang kayak gitu. Ternyuh, coba seandainya kita yang menjadi, ya, yang menjadi di posisi itu, apa yang akan kita lakukan? Ya wis ora usah ngaji bae sekalian. Gelem gue. Gelem gue. Ya mbok ora ngerti masing-masing. Ya kan? Artinya Masya Allah itu. 250.000 planning. Misalnya sebulan. Ya jajan paling ya 30.000 lah sebulan lah. Kan gak tiap hari jajan. Jangan tiap hari jajan ya. Itu 1.000 sampai 30.000. Nah masih ada 220.000 untuk kumpulkan beli kitab. Nanti lama-kelamaan itu akan banyak. Dan kemanfaatan kitab-kitab itu bukan hanya sekarang. Bukan hanya sekarang Anda menjadi seorang santri, bukan. Tapi berlipat, mungkin Anda sampai punya keluarga, sampai punya anak, sampai punya cucu. Waduh, bahagia kan? Sini, sini mas. Kakek ajarin. Ya, ngimpi gitu sarannya. Ini ajarin. Dulu kakek belajar ini. Nih buat kamu ya. Oh kan Masya Allah itu. Dari berapa tahun itu sudah. Hebat kan berarti kan. Kemanfaatan kitab itu. Sehingga bisa dimanfaatkan. Dan bisa mengalir pahala selama itu masih dimanfaatkan. Meskipun kita telah mati. Modal dari kita. Punya kitab-kitab. Masya Allah. Selanjutnya besok ini pembahasan kitab-kitab para penuntut ilmu. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafadhalu hafizukumullah.